tentang taat kepada penguasa. Dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah dan taatlah pada sang Rasul. Wa ulil amri minkum, dan yang memegang urusan, dan dia adalah minkum, bagian di antara kalian, yaitu orang-orang yang beriman. Dan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Penjelasannya, di antara satu hal yang maqtu' bihi bisa dipastikan, bahasanya manusia tidaklah mampu hidup sendirian, namun harus berkumpul dengan sesama manusia yang sejenis. Ini karena manusia adalah madaniyun bitab'ihi, berkarakter madani sosial, makhluk sosial. Min ajil, dalam rangka bekerja sama dan mewujudkan kepentingan, baik kepentingan agama ataupun dunia. Dikarenakan keadaannya demikian, maka manusia berkumpul dalam satu kampung, satu kota, atau satu perkumpulan, satu pemukiman. Dan labudah haruslah dan pastilah akan terjadi perselisihan, kezaliman dari sebagian orang pada yang lain. Boleh jadi zalim terhadap nyawa, pembunuhan, zalim terhadap harta, pencurian dan yang lain, atau zalim terhadap kehormatan, semacam caci maki dan yang lainnya. Ini adalah karakter manusia, karena manusia di antara karakternya adalah zalim dan usil, mengganggu orang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innahu kana zaluman jahula. Sebenarnya manusia itu suka zalim dan jahula dan bodoh. Fakana labudda, oleh karena itu labudda haruslah ada orang yang mengatur di antara mereka, yahkumu bainahum hakimun, ada hakim penguasa yang mengatur mereka, mencegah kezaliman, mencegah orang yang zalim, menolong orang yang teraniaya. Fakana labudda, maka harus menarujuk kembali kepada al-hakim, pada penguasa, liyafsila bainahum, untuk memberikan putusan sengketa di antara mereka dan mengatur urusan mereka. Dan yang dimaksud dengan al-hakim di sini adalah sultan, penguasa, waliul amri atau penguasa. Dikarenakan tidak akan terwujud iqamatu sultan, tegaknya kekuasaan, kecuali dengan mendengar dan taat kepada penguasa, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mendengar dan taat kepada penguasa sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-59 yang tadi sebagiannya telah kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai', maka jika kalian berselisih tentang apapun, kembalikanlah perselisihan pada Allah dan sang Rasul jika kalian betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itulah yang lebih baik dan yang lebih bagus dampaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat kepada penguasa setelah taat pada Allah dan Rasulnya. Dan sumber yang yahtakimuna ilaihi, yang mereka para penguasa atau manusia meminta untuk diadili dengannya adalah kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mengingat firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai' fardu ilallahi wa rasul. Jika kalian berselisih tentang apapun, kembalikanlah pada Allah dan sang Rasul. Maka referennya adalah kitabullah dan sunnah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wal munafid, dan yang melaksanakan adalah penguasa. Maka yang jadi referensi hukum adalah Al-Quran dan sunnah Rasul. Sedangkan tugas penguasa adalah al-munafid, melaksanakan hukum Allah dan Rasul. Dan itu tidak akan terwujud kecuali dengan mendengar dan taat dan patuh kepada penguasa. Oleh karena itu, maka Allah Ta'ala dan Rasulnya melarang menyelisih penguasa. Madamu mustaqimina ala ta'atillahi wa rasulihi, selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, tidak boleh durhaka kepada mereka dan memberontak pada mereka. karena pemberontakan itu yuntij berdampak al-mafasid, berbagai keburukan, semacam hilangnya rasa aman dan berkuasanya orang-orang yang zalim dan al-mujrimin, para penjahat itu tidak melampaui batas. Walau kana fi ba'di wulatil amri, meskipun di sebagian penguasa terdapat ketidaksempurnaan dalam agama, malam yasil ila kufri, selama tidak sampai pada derajat kekafiran, fala yukhaju alaih, tidak boleh memberontak padanya, meskipun penguasa tersebut zaliman zalim, haram memberontak padanya, wajib sabar terhadap kezaliman, karena memberontak pada penguasa minas sururil kathirah, terdapat kejelekan yang banyak, dan itu muhaqqaqah, kejelekan yang pasti, bukan hanya prediksi dan praduga atau kemungkinan, namun pasti. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuwasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah, wa sam'i wa ta'ah. Kata Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis ini di Jami' Ulum wal Hikam, beliau katakan Nabi memberikan dua wasiat, kunci baiknya dunia dan akhirat. Baiknya akhirat dengan bitaqwallah, dan baiknya dunia dengan terwujudnya rasa aman sehingga berbagai macam aktivitas positif bisa dilakukan, adalah manakala penguasa memiliki wibawa, sam'i wa ta'ah. Meskipun penguasanya adalah budak Ethiopia, maka siapa yang hidup panjang di antara kalian ba'di setelah aku wafat, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Artinya perselisihan yang banyak itu adalah sunnah atau iradah kauniyah. Dan obat iradah kauniyah adalah iradah syariah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Ini iradah syariah. Maka iradah kauniyah Allah subhanahu wa ta'ala itu diterapi oleh seorang muslim dengan melaksanakan iradah syariah. Ini ar-rasyidin al-mahdiyin, pegangilah dia dan gigitlah dengan gigi geraham. Walidhalika, oleh karena itu, maka iqamati sultan, pengangkatan, adanya penguasa, adanya pemerintahan, wa iqamati walil amri, dan adanya walil amri, amrun darurian, adalah kebutuhan vital manusia. Jadi dari sisi manusia sebagai manusia, wa wajiban syar'ian alal ummah, dan kewajiban syar'i atas umat Islam. La yaslu an-nasu fawda, karena tidaklah baik bagi manusia fawda, keadaan kacau. La surata lahum, tidak ada pimpinan bagi mereka. Wala surata, dan tidak ada pimpinan. Idza juhaluhum sadu, jika orang yang bodoh lah yang memimpin, maka hakikatnya tidak ada kepemimpinan, karena dia akan memimpin dengan kacau. Fala buta min iqamatil hukmi, maka tidak boleh tidak harus min iqamatil hukmi, hukmi hukum di sini artinya pemerintahan. Wa iqamatus sultan, dan adanya penguasa, terjemah bebasnya, harus ada penguasa. Tidak boleh manusia hidup tanpa ada penguasa yang mengaturnya. Karena Allah mencegah dengan penguasa minas surur, kejelekan, dan Allah mencegah dengannya minal fitan, berbagai macam kerusuhan. Oleh karena itu Uthman Amirul Mukminin radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha yazza'u bil sultan ma la yazza'u, innallaha yazza'u bil sultan ma la yazza'u bil Qur'an. Jadi Allah mencegah dengan sebab penguasa, karena penguasa punya tentara, punya polisi. Ma la yazza'u bil Qur'an, pencegahan yang tidak bisa dilakukan oleh Al-Quran dengan nasihat-nasihatnya. Yakni artinya Allah mencegah dengan penguasa satu hal yang tidak bisa dicegah dengan nasihat-nasihat Al-Quran. Karena Al-Quran perlunya orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu kedudukan penguasa, kedudukan yang agung, labuta minhu, harus ada. Karena penguasa yang berfungsi sebagai penguasa, semestinya dia menjadi junnatun hasinatun, jadi tameng hasinatun yang membentengi, tutaqa bihi as'urur, tercegah berbagai macam kejelekan dengannya. Ini manakala penguasa itu tentu bekerja sebagaimana mestinya dan tidak dikendalikan oleh orang yang punya masa, maka dia harusnya berperan sebagai junnatun hasinatun. Walidzalika, oleh karena itu tidak boleh la yajuzu, tidak boleh bagi kaum muslimin untuk ada tanpa penguasa meskipun dalam waktu yang singkat. Walamma dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat tidaklah sibuk bitajzihi, merawat jenazah Nabi berupa memandikannya, mengkafaninya dan mensalatinya serta memakamkannya sampai mereka mengangkat penguasa terlebih dahulu. Dengan mereka membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pengganti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah selesai pengangkatan Abu Bakar, baru mereka memikirkan merawat jenazah Nabi. Li'ilmihim, karena mereka tahu bahwasanya tidak boleh berlalu satu waktu tanpa adanya penguasa. Sedangkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in, ketaatan kepada Rasul itu diulangi kata-kata atti'u, sedangkan untuk ulil amri itu tidak, menunjukkan bahasanya ketaatan pada Rasul itu bersifat independen. Meskipun tidak ada di Al-Quran, aturan-aturan yang diberikan oleh Rasul wajib ditaati. Sedangkan ketaatan kepada ulil amri itu tidak independen. Maka dia ditaati selama dia taat pada Allah dan Rasul. Dan dia tahu ini adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul manakala dia taat ulama. Manakala dia mentaati nasihat ulama rabbani. Maka ujungnya adalah, maka intinya adalah taat ulama. Penguasa itu ditaati selama dia taat pada Allah dan Rasul. Dari mana kita tahu dia adalah, dari mana dia tahu kalau dia taat, kondisinya taat pada Allah dan Rasul sama dia taat pada ulama. Maka ulil amri ada dua macam, ulil amri masalah dunia itu penguasa, ulil amri masalah agama itulah ulama. Dari dua ulil amri ini yang jadi pokok adalah ulil amri agama, yaitu ulama. Karena ulil amri dunia ditaati selama dia taat sama ulama. Fawa nida'un minallahi, maka ini seruan dari Allah kepada orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Kenapa disuruhkan pada orang-orang beriman? Karena mereka lah orang yang mau mendengarkan seruan Allah. Allah perintahkan mereka dengan tiga hal. Yang pertama, taat pada Allah dengan melaksanakan perintah menjadi larangan Allah. Karena fidalika, dalam melaksanakan perintah dan menjadi larangan, terdapat penghambaan kepada Allah dan maslahat pada untuk manusia. Perhatikan, disebutkan penghambaan dulu kepada Allah dan maslahat bagi manusia. Maka maksud pokok seorang muslim taat terhadap perintah dan larangan Allah adalah bukti penghambaan. Kita mau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan itu ternyata itu adalah maslahat bagi manusia, berbuah maslahat pada manusia, itu adalah nomor dua. Yang nomor utama adalah mewujudkan tahqiqul ubudiyah, mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika manusia mentaati syariat ternyata tidak mendapatkan maslahat, mendapatkan ujian, maka dia tidak akan gelot, tidak akan kecewa. Karena yang nomor satu adalah tahqiqul ubudiyah lillahi azza wa jal, adalah mewujudkan penghambaan kepada Allah. Nah, kalau nomor satunya kita taat, kita bersyariat itu karena maslahat manusia, maka ketika tidak terwujud, malah yang ada adalah derita, cobaan dan seterusnya, maka orang akan mutung, orang akan kecewa. Maka di sini diingatkan, melaksanakan perintah menjadi larangan, yaitu bersyariat, baik dalam masalah ritual ibadah, dalam masalah ekonomi, dalam masalah rumah tangga, dalam masalah yang lain, itu maksud pokoknya adalah minal ubudiyah lillah, menghamba kepada Allah. Dan kita yakin dalam penghambaan kepada Allah terdapat maslahat bagi manusia. Kemudian yang kedua, taat pada sang Rasul karena beliau adalah yang menyampaikan pesan-pesan Allah Ta'ala. Siapa yang taat pada sang Rasul faqad atau Allah, sungguh dia telah taat pada Allah. Dan Allah katakan, dan tidak kami mengutus seorang pun Rasul kecuali dia ditaati dengan izin Allah, yaitu izin syar'i. Dan Allah telah menyebutkan dalam ketaatan kepada Rasul sejumlah manfaat, yaitu menjadi sebab hidayah, mendapatkan rahmat Allah, hidayah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah yang ketiga adalah taat kepada penguasa kaum muslimin, wajib taat pada mereka. Malam takun fi maksiatin, selama aturannya bukan maksiat. Jika diperintahkan untuk melakukan maksiat, tidak ada ketaatan bagi penguasa fiyah di dalamnya. Penguasa hanya ditaati fi ma'adaha, dalam aturan selain maksiat. Ulil amri minkum, termasuk dalam ulil amri adalah ulama fihada dalam hal ini. Maka penguasa dalam aspek politik adalah ulil amri dalam aspek politik adalah penguasa, adalah taat pada penguasa. Sedangkan dari sisi ilmu dan agama, maka ulil amri adalah ketaatan kepada ulama. Maka labuta haruslah taat kepada ulil amri, baik umara ataupun ulama. Fatataka malu bita'atilai wa rasulihi, maka sempurnalah dengan adanya ketaatan pada Allah dan Rasulnya serta penguasa. Maka akan sempurnalah kehidupan bahagia, sempurnalah dengannya kemaslahatan manusia dan manfaat bagi manusia. Kemudian adapun ayat fatakallahu mastata'tum, artinya jadikanlah di antara kalian dengan Allah pelindung yang melindungi kalian dari adabnya. Caranya dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan takwa kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Aima tastati, apa yang mampu bagi jiwa. Jika jiwa tidaklah mampu melakukannya, maka Allah tidaklah membebani seorang hamba lebih dari kemampuannya. Namun yang menarik, kenapa ini diletakkan di bab ini? Kenapa fataqallahu mastata'tum diletakkan di bab ini? Tidak disinggung oleh pensyarah apa munasabahnya, apa hubungannya. Dan hubungannya bisa kita tangkap, ya, bahasanya ini adalah kait untuk taat kepada penguasa. Maka kait untuk taat kepada penguasa itu ada dua. Yang pertama, selama aturannya bukan maksiat. Dan yang kedua, selama dalam batas kemampuan kita. Kalau dia bikin aturan yang di luar batas kemampuan kita, maka tidak wajib mentaatinya. Bahkan ketaatan pada Allah dan Rasul saja, fimastata'tum, maka apalagi ketaatan kepada manusia. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal radhiallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, perang itu ada dua macam. Adapun orang yang mencari dengan sebab perang wajah Allah dan taat kepada penguasa, dan dia mengeluarkan harta yang baik untuk kebutuhan perang, dan dia bersikap mudah dengan teman-temannya, menjauhi kerusakan, maka tidurnya dan bangunnya seluruhnya berpahala. Dan siapa yang berangkat perang karena berbangga-bangga, karena ingin dilihat orang, karena ingin didengar orang, durhaka kepada penguasa dan merusak di muka bumi, maka dia tidak akan kembali bil kafaf. Kafaf itu impas. Dia tidak dosa dan tidak berpahala, namun dia kembali dalam keadaan berdosa. Diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Mu'ad, perang itu ada dua macam. Perang yang dimaksudkan adalah berangkat jihad di jalan Allah untuk meninggikan firman Allah, maksudnya agama Allah. Itulah perang memerangi orang kafir atau memerangi orang-orang yang merusak fil ardi, di muka bumi, untuk menghilangkan bahaya mereka. Maksudnya pemberontak, maksudnya kawanan perampok, penyamun dan yang lainnya. Wahada, dan ini adalah min solahiyat. Solahiyat artinya otoritas al-imam, penguasa. Ini domain penguasa. Maka tidak boleh mengadakan perang, tidak boleh jihad tanpa konsultasi pada penguasa. Maka dialah yang memerintahkannya dan yang memanagenya, dan dialah yang durfi mempertimbangkan kondisi kaum muslimin mampu perang ataukah tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi perang menjadi dua macam. Perang yang benar itulah peperangan yang padanya terdapat maslahat dan tujuan yang agung. Wa walladhi yakunu min ajli, yaitu perang yang min ajli dalam rangka meninggikan kalimat Allah, menyebarkan agama Allah. Fahada wajibun, maka ini perang yang wajib. Wasani yang kedua, perang yang niatnya adalah riya, pamer ingin dilihat orang, sum'ah ingin didengar orang, atau tamak terhadap dunia, ini hukumnya haram. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah ditanya tentang seorang yang berperang saja'atan karena faktor keberanian, karena orang berani itu ya, hal-hal yang ada tantangan dia terpanggil. Wahamiyatan atau fanatisme suku, demikian juga fanatisme kebangsaan, fanatisme tanah air. Warajul yuqatilu, dan seorang yang berperang supaya dilihat, diketahui kedudukannya. Manakah yang berada di jalan Allah? Nabi tidak jawab, namun Nabi berikan kaedah. Mangqatala litakuna kalimatullahil ulia, siapa yang berperang tujuannya adalah agar kalimat Allah itu agama Allah lah yang tinggi, bukan dirinya yang tinggi, bukan pula yang lainnya, bukan namanya yang tinggi dan yang lainnya, maka dialah yang di jalan Allah. Adapun niat selain itu, maka dia di jalan apa yang dia niatkan dan apa yang dia inginkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan segala amal itu tergantung dengan niat. Dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Maka yang jadi al-ibrah tolak ukur bukanlah tampilan lahiriah semata, namun yang jadi tolak ukur juga adalah niat dan maksud. Dan tidak ada yang tahu niat dan maksud kecuali Allah Ta'ala. Maka Allah lah yang mengetahui keduanya, niat dan maksud. Dan Allah memberikan balasan alaihima atas dasar niat dan maksud. Maka Allah memberikan balasan tidak hanya semata-mata atas tampilan lahiriah apa yang nampak, namun niat dan maksud. Sedangkan kita manusia punya kewajiban untuk menilai berdasarkan tampilan lahiriah saja. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala lah yang menilai berdasarkan niat dan maksud. Maka mahalu syahid, yang jadi sisi pendalian dari hadis ini, adapun orang yang berperang untuk mengharap wajah Allah dan taat kepada penguasa. Fala buta, maka di sini menunjukkan labuta harus taat kepada penguasa dalam bab jihad. Fa inal musannif, maka musannif berdalil dengan hadis ini lil bab, di bab ini, untuk menunjukkan bahasanya penguasa jihad yang benar itu dikoordinir dan dipimpin oleh penguasa, sehingga jihad yang berpahala itu ada kalimat wa ato'al imama wa angfaqal karimata, dan dia belanjakan untuk keperluan perangnya itu harta yang baik. Al-mal al-tayyib, itu harta yang baik, bukan harta yang jelek. Alladhi yakilu naf'uhu, yang sedikit manfaatnya meskipun masih ada manfaatnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang masalah bersedekah, wala tayammumul khabitha, janganlah bersengaja memilih yang jelek, minhu tungfikun, untuk kalian infakkan. Di antaranya adalah infak fisabilillah, dalam perluan jihad, perang di jalan Allah. Maka janganlah pilih yang tayyib, dalam artian yang pertama adalah al-karimah, maknanya al-mal at-tayyib, dalam pengertian kebalikan dari yang pertama al-mal ar-radi, harta yang jelek, kurang bagus, meskipun masih bisa dimanfaatkan, namun dia bekas. Yang kedua, atau harta yang haram. Maka jika seorang itu ingin berinfak, bersedekah, wajib baginya untuk berinfak dari min ahsani ma indahu, harta terbaik yang dia miliki. Dan semakin baik harta yang diinfakkan, karena dia dari penghasilan yang baik dan harta yang halal dan yang jenisnya baik, maka itu makin afdal. Kemudian ya sarah syarika, ya sarah dari kata-kata mu ya sarah, artinya musahalah, sehingga maknanya sahala rafiqa, itu bersikap yang mudah dengan kawannya dan berinteraksi bil yusir dengan mudah, dengan sikap-sikap yang mudah bagi kawannya, mudah memaafkan, mudah meminta maaf, mudah berterima kasih, mudah untuk tidak tersinggung dan yang lain. Maka orang memerlukan musyarakah, saling mendukung. Maka atau orang perlu musyarakah bersama, kebersamaan. Maka sepatutnya bagi orang yang memiliki kawan, hendaklah dia menginginkan yang terbaik untuk kawannya, plus mutafahiman ma'ahu, membangun pemahaman yang baik dengan kawannya, membangun saling pengertian dengan kawannya. Dan itu adalah bentuk hirs, antusias, untuk tidak ada siqaq, perpecahan di antara keduanya. Oleh karena itu Allah Ta'ala katakan dalam hadis qudsi, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu dalam bisnis, selama yang satu tidak khianat dengan mitranya. Jika dia khianat, aku keluar dari keduanya. Wastanab al-fasad, dan dia menjadi kerusakan. Al-fasad kebalikan dari as-salah, kondisi yang baik. Dan orang yang berperang adalah orang yang paling berat dengan hal ini. Dan makna menjadi al-fasad artinya mengikhlaskan niat. Yakni makna hadis, hendaklah orang tersebut mengikhlaskan niatnya, mentaati penguasa, dan untuk biaya perangnya dia biayai dari harta terbaik yang Allah berikan padanya, dan maksudnya adalah al-islah, perbaikan, bukan kerusakan. Maka jika perang tersebut memiliki kriteria ini, maka akan ada pahala untuk setiap ucapan orang yang berjihad, baik dalam keadaan tidur ataupun bangun. Namun siapa yang jihadnya dalam kebalikan dari ahli ini, maka dia tidaklah berperang karena mengharap wajah Allah, namun supaya disebut kalau innahu batalun, kalau dia pahlawan. Atau dan dia durhaka pada penguasa dan melakukan hal tersebut karena ingin dilihat, mencari pujian, wasum'ah dan reputasi. Sum'ah dalam bahasa Arab kontemporer artinya reputasi atau citra. Raja'a, maka dia kembali, waqad lazimahu al-ithmu, dan dosa melekat pada dirinya. Li'ana ta'ati, karena ketaatan, jika lam taqa', jika tidaklah terwujud dengan niat yang baik, inqalabat, berubah menjadi maksiat, dan pelaku maksiat adalah orang yang berdosa. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi, beliau, Nabi katakan, menjadi kewajiban seorang muslim mendengar dan taat, fima dalam aturan yang ahab bahwa kariha, dia sukai atau tidak dia sukai, kecuali jika dia diperintahkan untuk maksiat. Jika diperintahkan untuk melakukan maksiat, tidak ada kewajiban dengar dan taat. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar, menjadi kewajiban seorang muslim mendengar dan taat itu kepada penguasa, baik aturannya itu mencocoki minatnya dan hawa nafsunya ataukah tidak mencocoki. Li'ana fi dhalika, karena dalam taat itu terdapat maslahat yang besar. Maka boleh jadi seorang itu tidak suka dengan sesuatu dan ada padanya kebaikan yang banyak. Maka yang jadi al-ibrah, tolak ukur, bukanlah minat seseorang, namun yang jadi tolak ukur ma yatarattabu 'alal amri minal masalih wal mafasid. Maslahat dan mafsadah yang menjadi dampak 'alal amri dari aturan penguasa. Oleh karena itu Allah katakan, boleh jadi kalian tidak suka sesuatu dan itulah yang terbaik bagi kalian. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu dan itu jelek bagi kalian. Wallah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan Allah berilmu dan kalian tidak berilmu. Maka Allah mengetahui ma fihi maslahatukum, apa yang mengandung kebaikan bagi kalian meskipun kalian tidak menyukainya. Dan Allah mengetahui apa yang membahayakan kalian meskipun kalian menyukainya. Fa'lam anna salihaka fi ta'ati amrillahi wa rasulihi. Ketailah, sadarilah, dan camkanlah bahasanya kebaikan anda ada dalam taat terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Walaupun tatadunnu ghaira dhalika, meskipun engkau beranggapan yang tidak seperti itu. Ya, untuk melengkapi penjelasan tentang taat kepada penguasa, menarik perkataan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang hal apa yang wajib ditaati dari penguasa di kitab beliau kami At-Turyan yang pernah kita bahas kitab ini di majelis malam Sabtu di Masjid MPR. Ya, maka di komik Turian membahas tentang masalah su'abul iman, cabang-cabang iman. Maka di antara cabang iman adalah cabang iman yang ke-49, ta'atu ulil amri. Mentaati penguasa. Beliau katakan, tajibu ala kulli mu'minin, wajib atas setiap mu'min ta'atu ulil amri fi amrihim al-wadi al-jari ala kwaidi syar'i. Mentaati penguasa dalam aturan mereka yang jelas dan berjalan sesuai dengan kaidah syariat. Wa nahyuhum kadhalik, dan larangan mereka yang juga seperti itu sesuai dengan kaidah syariat. Maka wajib taat kepada penguasa ala jami' ra'aya atas semua rakyat, lahir dan batin, mengat firman Allah Ta'ala, ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Dan yang dimaksud dengan ulil amri adalah ala ulama wal umara, ulama dan umara. Nah, kemudian beliau sampaikan doa fi taat kepada penguasa, lakin la yuta'u fil harami. Maka tidak boleh taat kepada aturan penguasa manakala aturan penguasa tersebut adalah haram menurut syariat. Ya, menurut syariat tindakan tersebut hukumnya haram. Ya, misalnya itu musik-musik, misalnya dia perintahkan bikin acara musik-musik, maka tidak boleh taat. Kemudian lakin la yuta'u fil haram wal makruhi. Demikian juga kata beliau, kata Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani, tidak ada ketaatan kalau itu hal yang makruh. Ini, maka haram dan makruh itu tidak ditaati. Haram dan makruh itu tidak ditaati. Jika ada aturan penguasa yang nilainya dalam timbangan dia memerintahkan untuk melakukan satu hal yang dalam pertimbangan syariat itu makruh, tidak wajib taat. Gimana kemudian dalam hal yang mubah? Ketika ada aturan yang mubah, kalau menurut beliau ketaatan terhadap aturan yang mubah itu dirinci. Jika penguasa bikin aturan begini dan begitu, ya ada ya undang-undang yang isinya ini dan itu, ya peraturan pemerintah isinya demikian dan demikian, maka beliau katakan wa amal mubahu. Adapun aturan yang dalam hal yang hukumnya mubah, fa in kana fihi maslahatun 'ammatun lil muslimina wajaba ta'atuhu fihi wa illa fala. Maka untuk aturan-aturan yang bersifat mubah, boleh jadi lampu merah, boleh jadi ya, pakai helm ketika berkendara dan yang lainnya, maka fa in kana fi maslahatun 'amma, jika memang itu maslahat bersama, memang maslahat bersama, hasilnya secara timbangan objektif menyatakan ini memang maslahat. Ini penguasa tidak mengada-ada dalam bikin aturan semacam ini, bukan aturan yang mempersulit, ini memang aturan yang manfaat. Ini, maka wajib ta'atuhu fihi, wajib taat. Wa illa fala. Namun jika aturan tersebut adalah aturan yang sedang sekedar mempersulit, merepotkan, dan bukan satu hal yang ingin mewujudkan satu masalah tertentu yang ingin dicapai dengan aturan tersebut, fala, maka tidak wajib taat. Tidak wajib taat. Maka ini aturan dari penguasa, namun ini ada pesan sponsor di balik aturan ini. Boleh jadi dia pengusaha tertentu, maka supaya produknya laris maka dia minta supaya ada aturan ini dan itu. Ini bukan untuk kepentingan, bukan objektif, ini maslahat untuk rakyat. Non karena pesan-pesan sponsor. Adanya pihak-pihak tertentu yang minta supaya ada aturan semacam ini, yang itu menguntungkan pihak-pihak tertentu tadi. Maka penguasa bikin aturannya tidak objektif. Namun subjektif, atau kemudian karena pesan sponsor, maka kata beliau fala tidak wajib taat. Tidak wajib taat. Ya, meskipun ya boleh jadi ya tidak wajib taat ini bukan berarti membangkang terang-terangan. Ya, ya kalau ada yang ngawasi ya ditaati, kalau enggak diawasi ya enggak harus ditaati. Ya. Karena la dharar wala dirar, jangan cari masalah. Nah, cuma tujuannya cuma la dharar wala dirar, bukan bukan ketaatan. Kemudian kata Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, dan termasuk aturan penguasa yang wajib ditaati adalah larangan merokok. Falauna tabi adami surbit dukhan al-ma'ruf al-an, kata Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, maka seandainya penguasa menyerukan supaya jangan merokok, yang satu benda yang terkenal saat ini, wajabat alaihim ta'atuhu, wajib bagi rakyat untuk taat. Ya, seruan pemerintah ini berbahaya, ini rokok membahayakan hidupmu, maka wajib taat. Li'ana fi ibtalihi maslahatun ammatun, karena meniadakan rokok itu terwujud maslahat yang luas. Idfi ta'atu ta'atihi, karena merokok itu khassatun, satu hal yang rendah, lidil hay'at, bagi orang-orang yang punya martabat, orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat, wa wujuhin nas, dan untuk para pemuka-pemuka masyarakat. Ini kalau merokok kata saya Muhammad Nawawi itu menjatuhkan kehormatannya, menjatuhkan muruahnya. Ini kalau dia adalah orang elit, orang yang mulia. Ini, demikian beliau katakan. Ini, maka saya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani yang ini jadi rujukan penting, ilmu beliau jadi rujukan penting di negeri ini. Ya, di pesantren-pesantren tradisional beliau melarang merokok. Beliau melarang merokok dan beliau nilai itu satu kehinaan. Ya, orang yang mulia tidak akan melakukannya, karena itu menjatuhkan muruah minimalnya. Sehingga ketika pemerintah itu mengharamkannya, melarangnya, maka wajib bagi rakyat untuk taat, kata beliau. Ya, maka maka penjelasan dari Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani tadi, aturan penguasa dirinci, yang haram tidak boleh ditaati, makruh juga tidak boleh ditaati. Mubah dirinci dengan dua rincian. Ini murni aturan yang berpihak kepada rakyat, untuk kepentingan rakyat dan kebaikan bagi rakyat, ataukah aturan yang mengada-ada. Maka yang wajib ditaati adalah aturan yang ini memang untuk nalar sehat, akal sehat menilai bahasanya ini manfaat. Ada aturan semacam ini ada manfaatnya, demikian. Ya, bukan hanya sekedar mempersulit, namun untuk memang satu hal yang maslahat, maka itu wajib taat. Jika tidak, maka tidak wajib taat. Ya, dan tentu jika penguasa memerintahkan hal yang wajib ataukah hal yang sunnah, maka ditaati. Yang pertama karena syariat, yang kedua karena aturan penguasa tersebut. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.